Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan Allah kepada penghulu sekalian Nabi dan Rasul Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita umatnya hingga akhir zaman nanti. Hamba Allah, kita berjumpa lagi dalam acara Hikmah Fajar, kajian tafsir Al-Quran yang membahas tafsir Fi Zilalil Quran yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh PT Gema Insani Pers, kalangan Syahid Syahid Kutub. Alhamdulillah telah hadir Ustaz Ihsan Tanjung bersama-sama kita. Ustaz, segar sekali pagi ini Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan apalagi bahasan kita ini tentang bagaimana sih sifat dan hakikat taubat itu. Apakah memang betul Allah akan menerima taubat walaupun dosa hambanya sebegitu banyaknya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang di dalam kitab Fi Zilalil Quran yang sudah diterbitkan oleh GIP Gema Insani Press terdapat di jilid yang kedua, yaitu pembahasan surah An-Nisa ayat 17 dan 18. Nah, di dalam kedua ayat ini Allah Subhanahu wa taala benar-benar memperkenalkan dirinya sebagai yang Maha Pengampun. Dan oleh karenanya kita semua selaku manusia yang tidak luput dari khilaf, dari kesalahan, dari kealpaan, hendaknya selalu menyadari sifat Allah yang satu ini, yang Maha Pengampun ini. Namun demikian, bukan berarti bahwa kita boleh mengeksploitasi sifat Allah ini untuk kita kemudian terus menerus tenggelam dalam kesesatan, dalam kemaksiatan, dalam dosa. Nah, kita lihatlah ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Walaysati at-taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul mautu faqala inni tubtu al-an walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Ulaika atadna lahum adzaban alima. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Na'udzubillahimindalik. Nah, Syahid Kutub di dalam mengawali komentarnya mengenai kedua ayat ini menyatakan Islam tidak menutup pintu bagi laki-laki maupun wanita yang berdosa dan tidak mengusir mereka dari masyarakat jika mereka ingin kembali kepada masyarakat tersebut dengan keadaan yang bersih dan bertaubat. Islam justru merentangkan jalan bagi mereka dan mendorong mereka untuk mau menempuh jalan tersebut. Namun demikian, sebagaimana yang telah kita dengar ayatnya tadi, bahwasanya ada jenis taubat yang diterima Allah dan ada jenis taubat yang tertolak. Dan tentunya buat kita yang utama adalah berpikir bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertaubat dan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, itu gimana tuh kuncinya nih Ustaz? Iya, justru itu maka disebutlah bahwa topik kita kali ini adalah sifat dan hakikat taubat. Nah, Allah memastikan bahwa dirinya menerimanya yakni taubat yang lahir dari dalam lubuk hati yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan dalam hati tersebut. Jadi Allah tidak akan menerima sebuah taubat jika dalam lubuk hati ini tidak ada perubahan sikap terhadap sebuah dosa. Maksudnya tidak ada perubahan sikap itu artinya tidak ada sebuah kondisi yang berbeda sebelum dia mengerjakan dosa itu dengan sesudah dia bertaubat. Jadi kalau seandainya dia mengaku sudah bertaubat secara lisan, secara pengakuan, tetapi sebenarnya hatinya tidak mengalami perubahan kondisi sikap kepada dosa tadi, pada dasarnya itu bukan taubat. Taubat itu ada jauh di dalam lubuk hati seseorang. Sehingga dikatakan oleh Syaid Qutb selanjutnya, hati yang telah digoncang oleh penyesalan yang amat dalam dan digoyangnya dengan goyangan yang keras sehingga bangkit lalu lompat dan sadar dalam usia yang masih lapang dan di tengah semaraknya keinginan dan cita-cita. Lalu timbullah keinginannya yang sungguh-sungguh dan niat yang serius untuk menempuh jalan baru. Itu taubat. Jadi betul-betul dia benar-benarnya menyesali apa yang sudah dilakukan, kemudian dia menempuh jalan baru, tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan itu. Iya, benar. Dan istilah di sini ada istilah innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Nah, kejahilan di sini ada semacam ijma', kesepakatan. Artinya adalah tersesat dari petunjuk, bukan kejahilan dalam pengertian kebodohan ilmu, tetapi kebodohan petunjuk, kesesatan dari petunjuk, dari arah yang benar. Dan ini tidak peduli apakah kesesatan itu jauh atau dekat, tapi asal dia sudah sesat saja dari petunjuk, ini sudah masuk kategori jahalah di sini, karena kejahilan. Dan tentunya dia tidak menunggu-nunggu bahwa kondisi ini harus terjadi ketika ruh sudah sampai di kerongkongan. Makanya istilah Syaid Qutb, ketika orang itu masih merasa hidup ini masih lapang, bahkan sedang kencang-kencangnya cita-citanya begitu. Maaf ya, seperti contoh orang yang masih berusia muda, sehat badannya, kemudian punya uang pula. Dia punya sekian banyak peluang untuk mengerjakan kemaksiatan. Dan katakanlah selama ini dia terlibat dalam kemaksiatan, terutama penyimpangan seksual misalnya begitu. Tahu-tahu dia menyesali. Iya. Kondisi dia tidak berubah. Dia masih muda, dia masih sehat, dia masih tetap banyak uangnya. Terus dia putuskan dia akan menempuh jalan baru. Nah, itulah taubat yang diterima. Dia tidak menunggu usianya lanjut. Dia tidak menunggu dirinya sudah sakit-sakitan. Dan tidak menunggu bahwa dirinya sudah miskin. Jadi kalau dia sudah tua, sudah sakit-sakitan, sudah gak bisa keluar lagi. Taubat bukan pada posisi yang seperti itu ya Ustaz. Bukan taubat yang seperti itu yang memenuhi hakikat taubat dan sifat taubat yang sejati. Jadi taubat ini adalah taubat yang penuh penyesalan, ingin lepas dari dosa, dan berniat untuk melakukan amal saleh dan menghapuskan dosa-dosa tadi. Kalau demikian, ini merupakan suatu pembaharuan di dalam jiwanya, suatu kesadaran di dalam hati nuraninya. Sehingga dikatakan, mereka inilah orang-orang yang diterima Allah taubatnya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya, Allah memberikan kepada hamba-hambanya yang lemah kesempatan untuk kembali ke dalam barisan suci dan tidak melempar mereka keluar pagar. Iya. Jadi Allah tidak kemudian mencampakkan dan menutup pintu kalau mereka tiba-tiba ingin kembali ke dalam barisan suci ini. Sedangkan mereka benar-benar ingin perlindungan yang aman dan naungan yang penuh kasih sayang. Jadi artinya hal yang juga mendorong seseorang akhirnya sukses bertaubat, karena dia tahu tempat di mana dia pergi bertaubat itu akan menjamin perlindungan dan keselamatan. Makanya istilah taubat dalam bahasa Arab itu berasal dari kata awwab. Awwab itu kembali. Kembali kepada siapa? Kepada yang Maha memberi perlindungan, Allah Subhanahu wa taala. Tapi mustahil dia akan mau menuju ke sana kalau dia sebenarnya ragu, apa iya Allah memberi perlindungan? Apa iya Allah akan mengampuni saya? Begitu. Nah, makanya sebenarnya berbanding lurus antara orang mau bertaubat dengan orang kenal siapa itu Allah. Orang yang tidak kenal Allah sulit dia akan mau bertaubat. Karena dia tidak punya jaminan bahwa, ya terus kalau saya ikut kamu, saya mau taubat sesuai nasihat kamu, memang apa yang akan saya dapat? Iya. Kalau kita lihat di sini, tadi dikatakan bahwa diterima oleh Allah sebelum datangnya ajal itu, Ustaz. Iya. Jadi artinya selama belum sakaratul maut, ada perasaan tobat itu, apakah insya Allah Allah menerima penyesalan kita itu? Iya, asal memang dia benar-benar dari lubuk hati yang dalam dan ditindaklanjuti dengan sebuah tekad untuk tidak mengulang-ulang kembali yang sudah dia lakukan, plus dia rubah jalan hidupnya. Dia kemudian mengisi selanjutnya yang asalnya tadi amal sayyi, amal-amal yang buruk, menjadi amal yang saleh, yang baik. Begitu. Nah, maka di sini sampai dikatakan oleh Syaikh Kutub, Allah tidak menolak hamba-hambanya yang lemah dan tidak mengusir mereka bila mana mereka bertaubat dan kembali kepada Allah. Dia tidak membutuhkan mereka dan taubat mereka pun tidak memberi manfaat kepada Allah. Sesungguhnya manfaat taubat itu kembali kepada diri mereka sendiri, pelaku taubat, dan memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakat tempat mereka hidup. Jadi bayangkan, orang yang bertaubat itu bukan saja dia akan memperbaiki dirinya, tapi akan tercermin dalam bentuk dia memperbaiki masyarakat. Yeah. Yang asalnya dia di tengah masyarakat barangkali terus-menerus dicela, dicaci karena perbuatannya yang nista itu, tiba-tiba dia berubah menjadi orang yang bermanfaat buat dirinya sendiri dan buat orang lain. Orang lain tentu akan juga menerima dia. Sebab itu sunnatullah. Ketika orang lain melihat seseorang yang asalnya tidak berguna, tiba-tiba menjadi orang yang berubah, menjadi orang yang berguna, kenapa masyarakat harus tetap menolaknya? Iya. Kecuali masyarakat ini sudah tidak memiliki kemampuan memaafkan. Jadi kalau masyarakat yang sudah tidak mempunyai kemauan untuk memaafkan, tidak punya kemampuan lagi untuk memaafkan, sesungguhnya barangkali semua orang akhirnya jadi penjahat terus-menerus ya Ustaz. Iya. Dan oleh karenanya, seorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan-perbuatannya yang selama ini merugikan masyarakat, dia harus siap menerima resiko itu. Bahwa dirinya barangkali sudah benar-benar bertaubat, tetapi oleh masyarakat tetap dicela. Makanya di situ, dalam kondisi seperti itu, dia harus benar-benar menjadikan Allah tempat berlindung, bergantung. Sebab kalau dia benar bergantungnya hanya kepada Allah, nanti di hari pengadilan akan terbukti bahwa celaan orang-orang yang masih saja terus melakukan penghinaan pada orang ini adalah sebuah kekeliruan. Kekeliruan. Begitu. Kalau kita lihat di tafsir Fizil Al-Quran ya, surat An-Nisa ayat 17 dan 18, yeah. Jadi ada beberapa hakikat taubat tadi, Ustaz. Yeah. Nah, sebetulnya hakikat taubat selain menyesali sebuah perbuatan yang merugikan diri sendiri, karena sebenarnya setiap perbuatan yang merugikan diri sendiri itu yang disebut kesalahan ya Ustaz ya. Iya benar. Di dalam Islam. Iya. Kalau perbuatan itu bermanfaat bagi diri dan lingkungan masyarakat, dia tidak disebut sebuah kesalahan kan Ustaz? Tentu. Tentu dari sudut pandang bahwa orang ini tetap memberi satu dampak positif ya, iya, kepada dirinya maupun masyarakatnya. Tetapi apakah itu diterima oleh Allah menjadi sebuah amal yang nantinya di akhirat berbuah, itu berpulang kepada orang itu sendiri, ada cantolannya ke Allah atau tidak. Seringkali ketidaktahuan masyarakat terhadap apa saja yang dilarang oleh Allah membuat dia buta itu Ustaz. Apakah dia ini berbuat salah atau tidak? Benar. Benar. Karena kan tidak pernah, jarang sekali dipopulerkan ini boleh, ini tidak boleh. Iya, dan boleh jadi itu tidak dipopulerkan karena adanya semacam anggapan kita jangan mulai dari itu dulu deh, gitu. Sebab apa artinya kita memulai dari daftar yang boleh dan tidak boleh seandainya seseorang atau masyarakat sendiri belum kokoh imannya, fondasinya, gitu. Makanya kalaupun kita harus menguraikan apa yang boleh dan tidak boleh, ini harus dalam bingkai yang utuh, tidak boleh berdiri sendiri. Iya. Karena dia akan percuma. Artinya Ustaz, bahwa kita harus memperkenalkan kepada keluarga kita, anak-anak kita atau masyarakat kita, bahwa ini dosa, ini tidak dosa, ini baik, ini buruk. Itu harus dimulai sejak dini ya, Ustaz? Iya, sebab dosa itu kan secara garis besar ada dua. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Dan ada kaidahnya di dalam masalah dosa besar, dosa kecil ini. Yang bunyinya, laisa saghiru bil istimrar wa laisal kabiru bil istighfar. Tidak ada dosa yang boleh dianggap kecil jika dikerjakan terus-menerus. Dan tidak ada dosa yang boleh kita pandang besar jika diiringi dengan taubat, dengan istighfar. Nah, jadi ini semangatnya seperti ini. Nah, secara sederhana yang lebih utama kita fahami dan kita fahamkan adalah dosa-dosa besar ini. Sebab ada sebuah ayat yang mengatakan jika kita telah meninggalkan dosa yang besar, maka Allah akan mengampuni sayiat, dosa-dosa kecil kita. Nah, dosa besar ini dulu yang harus diselesaikan. Nah, yang pembahasan tentang dosa besar ini banyak sekali. Tetapi di antaranya yang cukup populer adalah yang tujuh yang dikenal itu, sab'ul mubiqat, tujuh dosa besar, yaitu syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu selain Allah. Yang kedua, sumpah palsu. Jadi orang menyampaikan sebuah sumpah itu tapi palsu, bukan sebuah sumpah yang benar, yang jujur. Yang ketiga, berzina. Kemudian yang keempat, mencuri, yang sekarang lebih kenal dengan korupsi. Kemudian yang kelima, riba, memakan riba. Termasuk dalam hal ini adalah mengambil keuntungan dari apa, bunga bank, interest atau fawaid dalam bahasa Arab. Ini semua kategorinya riba. Kemudian yang keenam, memakan harta anak yatim. Dan yang ketujuh, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi ini tujuh kategori dosa besar itu tadi. Iya, walaupun sebenarnya masih ada dosa-dosa besar yang lain, tetapi yang tujuh inilah yang hampir setiap hadis tentang dosa besar itu menyinggungnya. Sehingga kalau kita ambil sebagai satu katakanlah acuan, ini sudah masya Allah sudah bagus sekali. Asal masyarakat ini sudah terbiasa meninggalkan tujuh dosa besar ini, insya Allah sisanya kita tinggal berhadapan dengan dosa-dosa kecil yang mudah-mudahan lebih mudah mengatasinya. Tapi yang jadi masalah seperti kata Pak Ansori tadi, ketika di masyarakat kita penghayatan akan dosa besar ini tidak terlalu dalam, sehingga akhirnya ketika sudah menjadi sebuah kebiasaan terlibat dalam dosa besar, sulit sekali untuk meninggalkannya. Ya, pergi sekarang ini sedang populer yang namanya clubbing itu, Ustaz. Clubbing itu kan. Ternyata clubbing itu kongko-kongko sambil minum-minum kan. Iya. Minum-minuman keras itu kan. Iya, itu bagian dari apa namanya, juga melanggar aturan Allah. Ya, kategorinya yang keenam ya, makan harta yatim atau meminum yang haram dan sebagainya itu. Ya, ini apa sebenarnya menunjukkan betapa rapuhnya immunity, kekebalan masyarakat kita terhadap berbagai budaya yang asing yang datang ke dalam tubuh umat ini. Gitu. Dan ini sudah diperingatkan Allah sekian abad yang lalu melalui ayat-ayatnya, yaitu kita hendaknya jangan mengikuti langkah-langkah ahli kitab, dalam hal ini Yahudi dan Nasrani, yang biasanya tenggelam di dalam penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Kalau minum teh, minum kopi itu menyegarkan, itu lumrah. Ya. Dan di mana-mana pun ada namanya coffee stop gitu ya. Iya. Nah, kembali kepada betapa kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang disampaikan Ustaz tadi, tidak ada dosa yang disebut kecil kalau dia dilakukan terus-menerus. Iya. Dan tidak ada dosa yang besar kalau diikuti dengan istighfar. Istighfar dalam pengertian taubat yang memenuhi syarat tadi. Iya. Nah, maka sekarang kita perlu membahas taubat seperti apa yang tidak diterima oleh Allah. Iya. Nah, ada dua jenis. Yang pertama, tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia berkata, sesungguhnya saya taubat sekarang. Jadi ini yang pertama. Jadi taubat semacam ini, istilah Said Qutb, adalah taubat yang terpaksa, yang masih berketetapan hati untuk melanggar dan bergelut dengan dosa-dosa. Ini adalah taubat orang yang bertaubat hanya karena sudah tidak ada kesempatan baginya untuk mengerjakan dosa-dosa. Jadi bukan karena kesadaran sendiri meninggalkan dosa itu, tapi oleh waktu, deadline begitu, dia dipaksa untuk berhenti melakukan dosa-dosa seperti itu. Nah, ini yang istilahnya taubat yang sudah dekat ajal, seperti Firaun. Ya. Firaun ketika sudah tenggelam di dalam Laut Merah, setelah Musa alaihissalam dikejar gagal, dia dalam kondisi tenggelam itu dia kemudian berkata, sekarang ini saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Namun kata Allah Subhanahu wa taala sudah tidak bermanfaat taubat seperti itu karena sudah di ujung kerongkongan, ruhnya sudah di ujung kerongkongan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Artinya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di satu sisi Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang, siap untuk memberikan sambutan uluran tangan kepada orang yang mau kembali kepada Allah mencari perlindungan. Tapi di lain sisi, jika orang yang datang itu tidak memiliki keimanan kepada Allah, tentunya juga tidak bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan dia bertaubat tetapi dalam keadaan apa namanya? Mereka dalam kekafiran. Ya tidak mungkin. Jadi dia tidak mungkin Allah menerima taubat bagi mereka yang tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah. Ya. Tentunya, gitu. Iya. Karena ini berarti ada sebuah penolakan hal yang sangat mendasar, yaitu siapa yang menjadi penguasa jagat raya ini. Dia tidak akui eksistensinya, dia tidak imani. Baik Ustaz, ternyata belum selesai kita membahas taubat ini, waktu membatasi kita. Ya. Tolong Ustaz dapat memberikan kesimpulan atas bahasan sifat dan hakikat taubat ini. Iya, baik. Pemirsa sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah bahwa kita diberitahu melalui ayat-ayat Allah bahwa Allah itu Maha Penerima Taubat. Namun demikian, janganlah kita salah artikan Allah sebagai penerima taubat, sebagai pengampun, dengan cara kita tidak bertaubat yang sesungguhnya. Marilah kita bertaubat yang sesungguhnya, baik dalam pengertian kita tidak menunggu sampai usia kita sudah senja, kita sudah berat, sudah letih, sudah lemah, barulah kemudian kita berpikir bertaubat, sebab ini taubat yang kemungkinan besar tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, marilah salah satu cara untuk bertaubat, kita tinggalkan kekafiran dalam hidup ini, masuk ke dalam iman Islam siratul mustaqim ini. Semoga Anda diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua senantiasa dirahmatinya. Amin rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Pemirsa hamba-hamba Allah, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada Gema Insani Pers yang telah menerjemahkan tafsir Fizi dari Al-Qur'an ini ke dalam bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.